pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara-saudara, berita pagi edisi hari ini Jumat 6 Juli 2018 dibacakan Ardiansyah. Lelang 980 proyek APBA stop sementara akibat dari penyegelan ruang ULP. Mendagri tunjuk Nova Iriansyah menjadi pelaksana tugas Gubernur Aceh dan Syarkawi menjadi pelaksana tugas Bupati Bener Meriah. Gadis ABG korban penculikan di Aceh Utara masih trauma. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, sebanyak 980 paket proyek APBA 2018 dari 22 SKPA yang lelangnya dilakukan satu pintu di unit layanan pelelangan Biro Pengadaan Barang Setda Aceh, prosesnya sementara di stop. Penyetopan terjadi karena sejak Rabu sore tim penyidik KPK telah menyegel kantor ULP Setda Aceh terkait kasus OTT dua kepala daerah di Aceh. Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah usai rapim evaluasi pelaksanaan proyek APBA 2018 di ruang P2K Setda Aceh kemarin mengatakan dirinya telah mendapat laporan dari Sekda Aceh Darmawan mengenai penyegelan ruang kerja ULP oleh KPK. Penyegelan dilakukan terhadap ruang kerja karena KPK sedang menjalankan tugas dan sesuai aturan. Pihaknya menghormati penyegelan yang dilakukan KPK. Namun Nova berharap kepada KPK agar waktu penyegelan ruang kerja ULP Biro Pengadaan jangan terlalu lama karena bisa membuat kerja pegawai ULP dalam melaksanakan proses pelelangan APBA 2018 terhambat. Karena menurut data dari pihak P2K APBA Setda Aceh, masih ada 980 paket proyek APBA 2018 dari 22 SKPA sedang di-upload pelelangan tender proyeknya di website Pemerintah Aceh. Nova juga mengatakan agar pelaksanaan proyek tidak terhenti atau stagnan di tengah jalan sehingga membuat daya serap anggaran tidak rendah. Seperti saat ini, baru 24% dari pagu 15,08 triliun diambil kebijakan paket-paket proyek skala di bawah 200 juta yang tidak ditender secara umum, diminta untuk secepatnya dilakukan penunjukan langsung. Tapi dalam pelaksanaannya tetap mengikuti aturan yang berlaku. Darlun, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menandatangani surat penunjukan Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah sebagai pelaksana tugas Gubernur Aceh. Penunjukan Nova sebagai PLT dilakukan setelah KPK menetapkan tersangka dan menahan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf atas dugaan kasus suap pengalokasian dan pendistribusian dana otonomi khusus tahun anggaran 2018 pada pemerintah Provinsi Aceh. Begitu pula untuk Bupati Bener Meriah, Mendagri telah menandatangani surat penunjukan kepada Wakil Bupati Bener Meriah, Syarkawi, untuk menjadi PLT Bupati Bener Meriah. Hal itu setelah Bupati Bener Meriah juga ikut tertangkap KPK bersama Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengaku menyesalkan dengan kembali tertangkapnya kepala daerah karena korupsi. Padahal Kemendagri selalu mengingatkan kepala daerah untuk menjauhi korupsi. Cahyo juga mengaku selalu berkomunikasi dengan Irwandi. Ia mengatakan sebenarnya Irwandi adalah pemimpin yang cukup ketat mengenai anggaran. Sudarlun, KPK resmi menetapkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebagai tersangka dugaan penerimaan suap pengalokasian dan penyaluran dana otonomi khusus Aceh anggaran 2018. Tapi DPP Partai Nanggro Aceh atau PNA meyakini ketua umum mereka tidak bersalah dalam kasus itu. Sekjen DPP PNA Miswar Fuadi dalam konferensi pers di kantor DPP PNA Banda Aceh Kamis kemarin mengatakan pihaknya saat ini menghargai proses hukum yang sedang berjalan hingga nantinya ada keputusan berkekuatan hukum tetap. Ia kembali menegaskan bahwa Irwandi Yusuf tidak melakukan perbuatan seperti yang disangkakan KPK. Kendati demikian, Miswar menyampaikan pihaknya saat ini terus melakukan upaya untuk membantu sang ketua partai dalam menghadapi proses hukum. Salah satunya dengan mempersiapkan sejumlah penasihat hukum, baik dari lokal maupun dari luar Aceh. Saat ini pihaknya belum bisa menyebutkan berapa banyak penasihat hukum yang akan mendampingi Irwandi. Miswar juga menyampaikan pasca ditetapkan Gubernur Irwandi sebagai tersangka, hingga saat ini PNA belum membahas sosok Wakil Gubernur Aceh untuk menggantikan Nova Iriansyah yang jadi Gubernur jika Irwandi terbukti bersalah. Miswar juga menegaskan posisi ketua partai masih Irwandi Yusuf dan tidak akan ada pergantian ketua umum sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Darlun, pelaksanaan event internasional Aceh Marathon 2018 yang dilaksanakan di Sabang tetap dilanjutkan oleh pemerintah Aceh meskipun Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tersandung dalam operasi tangkap tangan KPK. Kegiatan yang sudah rampung 80% itu digelar pada 29 Juli 2018. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh yang juga Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Darman Syah mengatakan Aceh Marathon akan tetap lanjut sesuai dengan amanah dalam DIPA yang dianggarkan. Secara teknis tidak ada masalah karena semuanya mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Mengenai Gubernur Irwandi yang jadi tersangka KPK merupakan bagian lain daripada Aceh Marathon. Sejak KPK menetapkan Gubernur sebagai tersangka kasus penerimaan suap pengalokasian dan penyaluran dana Otsus Aceh tahun anggaran 2018 dari Bupati Bener Meriah Ahmadi, banyak pihak meragukan pelaksanaan Aceh Marathon 2018 akan tersendat. Sebab menurut KPK, uang yang diterima Gubernur Irwandi sebesar 500 juta diduga akan digunakan untuk pembayaran medali dan pakaian kegiatan Aceh Marathon 2018. Terkait pernyataan KPK tersebut, Darman Syah menyatakan tidak ada pengaruh kasus itu dengan pelaksanaan Aceh Marathon. Darman Syah menegaskan bahwa tidak ada anggaran pelaksanaan event tersebut yang berasal dari luar prosedur. Ia menjelaskan anggaran Aceh Marathon berasal dari tiga sumber, yaitu anggaran dari Dispora Aceh, Dispora Sabang, dan dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BPKS. Ia mengungkapkan pihaknya sudah menyiapkan anggaran pelaksanaan Aceh Marathon 2018 sebesar 10 miliar rupiah. Sebanyak 3 miliar diantaranya diplot untuk hadiah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, remaja perempuan berusia 14 tahun yang menjadi korban penculikan sekaligus pencabulan di kawasan Merah Mulia Aceh Utara hingga saat ini dilaporkan masih trauma, sehingga penyidik belum bisa melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap korban. Diberitakan sebelumnya, personel Resmob Satreskrim Polres Lok Sumawe harus mengeluarkan sejumlah tembakan ke udara saat menghadang mobil yang dikendarai oleh satu dari dua tersangka penculikan terhadap dua anak baru gede di kawasan Merah Mulia Aceh Utara Senin sore lalu. Para tersangka yang sudah ditahan itu dipastikan dijerat pasal berlapis, yakni dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur, penculikan hingga pencurian dengan pemberatan. Kedua tersangka, I 28 tahun dan H 25 tahun, merupakan warga Merah Mulia Aceh Utara. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti. Kasat Reskrim Polres Lok Sumawe AKP Budi Nasuha menyebutkan penyidik telah memintai keterangan korban wanita, tapi karena kondisinya masih trauma, maka tidak dilakukan pemeriksaan mendalam. Sedangkan untuk saksi, penyidik telah selesai memeriksa sebanyak 7 orang. Darlun, Gamar Bulan, satu dari 6 terpidana cambuk dalam perkara zina, terus menangis, bahkan sempat menolak dilanjutkan eksekusi cambuk terhadap dirinya. Hal itu terjadi saat proses eksekusi hukuman cambuk yang berlangsung di Stadion Tunas Bangsa Lok Sumawe Kamis kemarin. Proses cambuk pertama dilakukan terhadap Sylvia sebanyak 37 kali. Meskipun sempat meminta berhenti beberapa kali dengan mengangkat tangan, proses cambuk tetap berjalan lancar hingga selesai. Setelah itu jaksa menghadirkan Gamar Bulan untuk dieksekusi cambuk 37 kali. Saat memasuki tempat eksekusi, ia terlihat menangis. Saat memasuki cambuk ketujuh, ia langsung meminta berhenti sambil menangis. Setelah ditenangkan petugas, eksekusi dilanjutkan. Tapi pada hitungan ke-12, ia langsung meminta berhenti lagi. Karena tidak siap, maka ia pun dikeluarkan dari lokasi cambuk. Kemudian cambuk dilanjutkan ke terpidana ketiga atas nama Edi. Dan dilanjutkan terpidana perlindungan sebanyak 37 kali, Mas Rizal 22 kali, dan Fauziah 22 kali. Setelah semuanya selesai dieksekusi cambuk, maka jaksa kembali menghadirkan Gamar Bulan. Setelah dirayu oleh sejumlah petugas, sekitar 10 menit ia pun mau untuk dicambuk kembali meski sempat beberapa kali minta berhenti. Hampir satu jam kemudian proses cambuk terhadap Gamar Bulan pun tuntas yang diiringi sorakan masyarakat yang menonton. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 6 Juli 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com, follow juga Twitter @serambifm. Darun, wassalam.